لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إكرار به وتوحيدا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد جماعة المسلمين والمسلمات رحمني ورحمكم الله وبشكر kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah begitu banyak mencurahkan kenikmatannya kepada kita sekalian, kenikmatan yang tidak akan sanggup untuk kita menghitungnya. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa in tu'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian mencoba menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Oleh sebab itulah jemaah sekalian rahimakumullah, dalam konteks dan dalam bersikap terhadap kenikmatan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak diperintahkan untuk menghitung-hitung kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi yang diperintahkan bagi kita adalah mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala, agar kemudian kenikmatan tersebut ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'anul Karim Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La in syakartum la aziidannakum wa la in kafartum inna 'adzaabi lasyadid." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan jika kalian mensyukuri nikmat-Ku, niscaya Aku akan menambahkan kenikmatan tersebut. Dan jika kalian kufur, kalian ingkar terhadap kenikmatan tersebut, sungguh siksaanku sangatlah pedih. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan orang-orang yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, di hari yang mulia ini, pada tanggal 10 Dzulhijjah tahun 1459 Hijriah, kita kembali diingatkan dengan kisah Khalilullah, kisah kekasih Allah Subhanahu wa taala Nabi Ibrahim alaihissalam. Ia bukti kecintaan Nabi Ibrahim alaihissalam melebihi kecintaannya terhadap putranya Ismail alaihissalam. Jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, tak kala Ismail alaihissalam tumbuh semakin besar, maka hati Nabi Ibrahim alaihissalam pun semakin tertambah kepada putra kesayangannya tersebut. Oleh sebab itulah Allah Subhanahu wa taala memberikan ujian yang besar disebabkan kecintaan yang sangat mendalam Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ismail alaihissalam. Di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat As-Saffat ayat 102 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Kajian Ismail alaihissalam semakin membesar. Kemudian Ibrahim alaihissalam berkata kepada Ismail alaihissalam, ya bunayya, ini Allah fil anam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku. Ini Allah fil anam. Sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Maka pikirkanlah bagaimana pendapatmu. Maka mendengarkan ucapan ayahnya, mendengarkan ucapan Ibrahim alaihissalam, maka Nabi Ismail alaihissalam pun mengatakan, ya abati, if'al ma tu'mar, satajiduni insyaallah min as-sabirin. Wala yahzur, lakukan, kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya engkau akan mendapatiku sebagai orang-orang yang bersabar insyaallah. Jemaah kaum muslimin, rahimani wa rahimakumullah, perhatikanlah bagaimana pengorbanan, ketulusan dan kecintaan Ibrahim alaihissalam serta Ismail alaihissalam dalam meraih dan menggapai cinta rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disebabkan ketulusan dan pengorbanan dari Ibrahim alaihissalam serta Ismail alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan jalan keluar, menggantikan Ismail alaihissalam dengan sesembahan, dengan seekor sembelihan yang besar. Di dalam surat As-Saffat ayat 107, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa fadainahu bi dhabhin 'azim." Dan kami tebus, kami gantikan Ismail alaihissalam dengan seekor sesembelihan yang besar. Maka jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat, di dalam kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihissalam ada beberapa pelajaran yang bisa kita petik. Pelajaran yang pertama, jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, sebesar apapun cobaan, ujian, musibah yang melanda kita, maka mari jalani ujian dan cobaan tersebut dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niscaya cobaan, ujian, musibah yang dihadapi dan dijalani dengan benar takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti di situ akan terdapat jalan keluarnya. Dalam surat At-Talaq ayat 2 dan 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang dia hadapi. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah-arah yang dia tidak sangka-sangka. Dan barang siapa yang menyandarkan dirinya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi kecukupan baginya, akan memberikan kecukupan bagi hamba tersebut selama hamba tersebut senantiasa menyandarkan dirinya kepada Rabbnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, jemaah sekalian kaum muslimin dan muslimat, ketika ujian dan musibah itu datang, maka jangan menjauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan menjauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini pelajaran pertama yang bisa kita petik dari pelajaran kisahnya Nabi Ibrahim dan Ismail alaihi wassalam. Kemudian pelajaran kedua, jemaah sekalian, yang bisa kita petik dari kejadiannya Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihi wassalam adalah pendidikan terhadap keluarga. Nabi Ismail menjadi sosok pribadi yang bersabar. Ketika ayahnya mengatakan, ini arafil anam, ini akbarak, wahai anakku, sesungguhnya aku melihat dalam mimpiku, aku menyembelih kamu. Maka lihat dan perhatikan dengan sekalian apa yang menjadi jawaban Nabi Ismail alaihissalam yang dididik oleh seorang nabi yang mulia Ibrahim alaihissalam. Kata Nabi Ismail alaihissalam, ya di dalam pembentukan akhlak, di dalam pembentukan perilaku dan adabnya, ada seorang anak. Ingat jemaah sekalian, anak adalah penyiasan dari Allah Subhanahu wa Taala, dan bersamaan dengan itu pula, anak merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa Taala yang pula akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Taala. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi." Wal-rajul ra'i fi ahli baitihi wa huwa mas'ulun 'anhum. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan seorang suami, seorang lelaki adalah pemimpin di keluarganya, dan telah dia akan dimintai pertanggungjawabannya dari amanah yang telah dipandang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari istri dan anak-anaknya. Jangan sekalian perintah dalam amanah untuk menjaga dan mendidik anak kita itu langsung datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surat At-Tahrim ayat 6, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, ya ayyuhalladzina amanu, qu anfusakum wa ahlikum nara wa qudaha an-nas wal hijara." Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan jagalah keluargamu, istri dan anak-anakmu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batuan." Ingat jemaah sekalian, perhatikan jemaah sekalian bagaimana besarnya amanah untuk mendidik anak-anaknya kita, dan bahayanya bagi orang-orang yang menyampaikan perkara yang satu ini, menyanyiakan amanah berupa anak yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari sahabat Nakir bin Yasar radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min 'abdin يستضعف الله رعية ثم مات يوم يموت وهو خاص برعيته إلا حرم الله عليه الجنة." قال الله سبحانه وتعالى: "ما من عبد يستضعف الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو خاص برعيته إلا حرم الله عليه الجنة." يا بشر الحمد yang diberikan semua amanah, kemudian dia wafat, kemudian dia meninggal dalam keadaan dia berkhianat, tidak menjalankan amanah yang telah dibebankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengharapkan baginya surga. Ingat jemaah sekalian, anak kita adalah amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah tidak akan dimintai pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian jemaah sekalian rahimani wa rahmatullah, pelajaran yang ketiga yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihi salam bersama anaknya, hendaknya seorang muslim dan muslimah bersegera di dalam melakukan amalan kebaikan. Ketika ada cara dan kesempatan untuk melakukan amalan soleh dan amalan kebaikan, jangan ditunda. Lihat, perhatikan bagaimana ucapan Ismail alaihissalam tatkala mendengarkan ucapan ayahnya untuk menyembelihnya. Kata Ismail alaihissalam, "Ya abati if'al ma tu'mar." Wahai bapakku, kerjakan segera kerjakan apa yang diperintahkan oleh Rabbmu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan tunda wahai bapak. Ini memberikan pelajaran kepada kita jemaah sekalian sebagai seorang muslim dan muslimah untuk tidak menunda-nunda yang namanya amal kebaikan. Setelah ada cara dan kesempatan sekecil apapun, mari kita laksanakan dan amalkan amalan kebaikan tersebut, karena kita tidak mengetahui kapan hari kita menjemput. Jemaah sekalian, rahimani wa rahmatullah, lihat bagaimana menyesalnya orang-orang yang telah meninggal, yang mereka berangan untuk dikembalikan ke dalam dunia ini hanya dalam rangka untuk melakukan amal soleh. Di dalam Al-Quran Al-Karim, di dalam surat Al-Mu'minun ayat 100, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ingat bagaimana kesalahan orang-orang yang telah meninggal tersebut. Rabbi ridhon lani amal salih fi ma tarak. Wa rabbu ya Allah, kembalikan aku di dunia agar kemudian aku bisa melakukan amal salih yang harus aku tinggalkan di dunia. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Kalla, tidak sama sekali. Kamu tidak akan bisa dikembalikan ke dunia. Inna kalimatun huwa qa'iluha." Itu adalah perkataan yang kamu ucapkan. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, ini pelajaran-pelajaran yang penting yang bisa kita petik dari kisahnya Nabi Ibrahim alaihissalam bersama Abadi Ismail alaihissalam. Dan pada kesempatan kali ini pula, tak lupa kami titipkan nasihat kepada kaum muslimah, kepada ibu-ibu sekalian, hendaklah para jemaah muslimah sekalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berikan pula tunduk dan taat kepada suami-suami mereka dalam perkara kebaikan, selama dalam perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Ingat kaum muslimah, bahwa sesungguhnya hak suami kepada kalian sangatlah besar. Sampai-sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih menyebutkan, kata beliau alaihi salatu wassalam, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin, lam akun ma'aka an tasjuda li ghairiha." Sekiranya, kata Nabi alaihi salatu wassalam, sekiranya aku bisa diperbolehkan untuk menyuruh seseorang sujud di hadapan orang lain, maka sungguh saya akan memerintahkan seorang istri untuk sujud di hadapan suaminya. Disebabkan besarnya hak seorang suami yang dimiliki terhadap istrinya. Oleh sebab itulah, walaupun muslimah, walaupun muslimah sekalian, taat dan tundurlah kepada suami kalian, selama dalam perkara-perkara yang murah, selama dalam perkara-perkara yang tidak bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Jangan disebabkan satu kesalahan suami sehingga menyebabkan kalian murah akan ribuan kebaikan yang dilakukan oleh suami kalian selama dia bersama kalian. Karena orang-orang yang kubur, wanita-wanita yang kubur itu bermaksiat kepada suaminya, itu ancamannya akan terseret ke dalam api neraka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya masyarul islam, tasaddaqna fa inni ra'aytu umma akthar ahli an-nar wa aytara wa'ita." Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya aku melihat kalian adalah orang yang paling banyak masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Faqulna bima dzalik ya Rasulullah? Kemudian para yang dalam berada pada saat itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Apa yang menyebabkan kami merasa jadi golongan yang paling banyak memasuki neraka Allah Subhanahu wa taala wa Rasulullah?" Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tukfirna lana wa taqfirna al-'ashir." Kalian para wanita terlalu banyak laknat, sedikit-sedikit marah keluar dari ucapannya laknat, dan kalian banyak kubur ingkar terhadap kebaikan suami-suami kalian. Jangan sekadar terima di warahmatullah. Semoga khutbah yang singkat ini bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan dan kemanfaatan dalam kehidupan dunia dan akhiratnya kita. Jika ada kebaikan dan kebenaran dari ucapan saya, ini semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga dari keseluruhan dan keselamatannya. Ini dari pribadi saya sendiri dan dari syaitan. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.